الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan. Kita melalui sunnah masalah itu yang pertama. Fiji masalah al-ula anna man wajima adal ba' ayni ma harra min tafsir ayat al-kalimah bahwa siapa yang memahami tentang bab ini, bab di mana di situ disebutkan ayat waqalu la tadzurunna alihatahu, mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Wa baina ba'dahu, dan dua bab sahih. Ya, jadi ada tiga bab. Bab ini kemudian dua bab sahih. Tabayyan lahu ghurbatul shah. Maka jelas di sini bagaimana Islam itu menjadi aneh. Islam itu menjadi asing. Dari sisi mana anehnya Islam? Yang pertama adalah tauhid, akidah. Ini yang pertama. Sebab jika Islam aneh, akhlaknya aneh, ibadahnya aneh, muamalahnya, tetapi tidak aneh tauhidnya, artinya tauhid seperti yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, maka Islam bisa mengampuni dosa-dosa, kesalahan di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam akhlak. Adapun jika yang aneh, yang rusak itu tauhidnya, maka menghapus kebaikan akhlaknya, kebaikan muamalahnya, kebaikan ibadahnya. Dia rajin sholat, akhlaknya bagus, jujur, amanah, percaya dan seterusnya, tapi akidahnya rusak. Meyakini Allah ada di mana-mana, tidak meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy. Dia meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati bisa menolong dia. Meyakini bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah mesti dengan perantara-perantara. Maka hapus semuanya. Ya sholatnya, ya akhlaknya, ya kejujurannya, ya amanahnya, hapus semua. Dari tadi nasrota layak batun na'amal juga. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu hapus. Wa hadza haq, dan ini adalah hak. Wa inna al-islama al-mabniya ala tauhidil khalis qarib, karena Islam yang dibangun di atas tauhid yang khalis, tauhid yang murni, itu menjadi aneh, menjadi asing. Fakathirun minal buldanil islamiyyah, maka banyak negeri-negeri Islam, di sini disebut negeri Islam, bukan negeri kafir. Jadi beliau tidak membahas Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, bukan. Tapi Indonesia, Malaysia, Pakistan, Irak, Iran, dan seterusnya. Tajidu fiha al-ghuluwa bis-salihin, kita dapati, kalian dapati orang-orang ghulu, berlebih-lebihan menghormati orang-orang soleh. Fi kuburihim, di kuburnya mereka. Ya, kubur orang-orang soleh. Ini terdapat di Irak, di Iran, di Bangladesh, di Pakistan, dan di negeri Indonesia ini. Betapa kubur-kubur orang saleh dipuja-puja, didatangi berulang-ulang. Ya. Padahal tidak ada bedanya antara kubur seorang wali Allah dengan kubur seorang muslim yang banyak berbuat dosa. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Kalau kubur itu dibedakan, maka yang paling berbeda kubur siapa? Untuk kubur Rasulullah SAW. Para sahabat tidak membedakan antara kubur Nabi dengan kubur Hamzah misalnya, dengan kubur Mus'ab bin Umair misalnya. Tidak ada bedanya. Kalau masuk salat mendoakan, para sahabat tidak ada yang minta-minta di pekuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bala tajidu bayanan musliman illa wafihi hulukun fi kubur salihin. Tidak kalian dapati di negeri muslim kecuali di dalamnya terdapat bulu, sikap berlebihan terhadap kubur orang-orang soleh. Barangkali dikecualikan semua. Ya, barangkali. Jaga di situ Allah telah memberikan berkah atas dakwah Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Dengan dakwah beliau nanti akan dijelaskan di sini bagaimana beliau berdakwah menegakkan tauhid, menghancurkan syirik. Waqad yakunu laisa qabrin salihin. Dan kadang-kadang itu bukan kuburnya orang-orang soleh. Ya, mereka keliru. Tapi tidak ada jaminan bahwa itu yang di dalam kubur itu orang soleh apa ahli maksiat. Siapa yang tahu? Karena ini sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Siapa yang tahu? Ya, karena orang ada-ada bahwa ini kuburnya Syekh Fulan, Wali Fulan, padahal tidak ada kuburan di dalamnya, atau bahkan kuburan orang ahli maksiat, atau bahkan kuburan seekor anjing. Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Karena sudah ratusan tahun yang lalu. Maka itu lamunan mereka, khayalan mereka. Karena memang mereka sudah mempunyai sifat kuburiyu, cinta kepada kubur, membesarkan kubur, bukan masjid. Maka mereka lebih suka mendatangi kubur daripada masjid. Mislu qabril Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Seperti kuburnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ini salah satu contoh. Husain yang meninggal, yang dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad di pemerintahan Yazid bin Muawiyah di Karbala. Ya. Sekali lagi, bukan Yazid yang membunuh, bukan Yazid yang memerintahkan untuk membunuh Husain. Bahkan Yazid bersedih, menangis ketika mendengar Husain terbunuh. Yang membunuh adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah ini bersama dengan Hajjaj bin Yusuf dan kelompoknya itu girang, senang dengan matinya Husain bin Ali. Sebaliknya, satu kelompok sedih sekali. Sedih sekali sehingga membuat ratapan. Maka kelompok yang ketiga, ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sedih mendengar kematian Husain tetapi tidak membuat rapatan. Ya, ini yang bawakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menceritakan bagaimana akibat dari terbunuhnya Husain. Ya, satu kelompok benar, dua kelompok sesat. Yang benar yang bagaimana? Yang tidak berbuat apa-apa. Yang sesat yang apa? Yang pertama, yang senang di hari terbunuhnya Husain. Maka mereka membuat hadis-hadis palsu di tanggal 10 Muharram itu. Siapa yang senang, siapa yang menyantuni fakir miskin, siapa yang memakai pakaian baru dan seterusnya, dia mendapatkan pahala besar di hadis-hadis palsu. Kelompok sebaliknya, yang kedua, ini sedih dan juga membuat hadis-hadis palsu, meratap, menangis, mengukuri diri sebagaimana yang terjadi pada diri orang-orang Syiah Rafidah. Wa ahlul Iraq yaqulun, orang-orang Iraq mengatakan, huwa indana, kubur Husain ada di Iraq, ada di negeri kami. Wa ahlul Syam yaqulun, sementara orang-orang Syam, Syam meliputi Syria, Palestina, Yordan, dari itu. Itu satu negeri disebut oleh Nabi Syam. Adapun Irak meliputi Irak sekarang ini, di dalamnya ada Baghdad, ya. Adapun Najd yang disebut Nabi adalah meliputi Mekah dan Madinah. Wa ahlu Syam yaqulun, sementara orang-orang Syam mengatakan, indana, kubur Husain ada di Syam, ada di negeri kami. Wa ahlu Misra yaqulun, sementara orang-orang Mesir mengatakan, indana, kubur Husain ada di kami, ada di negeri Mesir. Wa ba'duhum yaqul huwa fil Maghrib, sebagian mereka mengatakan di Maghrib. Maghrib yang disebut sini Maghribi, Maghribi Maroko. Fasal Husain imma anahu arba'atu rijal, maka jadilah Husain jadi empat, ya, empat. Mayatnya Husain ada empat, satu di Mesir, satu di Syam, satu di Irak, satu di Maghribi, ya. Atau mungkin Husain lain. Husain bukan hanya Husain bin Ali, ya. Husain tukang bakso, Husain tukang soto, mungkin, ya. Akhirnya karena mentalnya sudah subur iyun, disebut nama Husain, maka bayangan mereka Husain bin Ali, padahal sudah menjadi mayat, sudah tidak ada faedahnya ketika sudah menjadi mayat, karena sudah tidak bisa memberikan nasihat, pelajaran dan terus. Kalau masih hidup, orang sekolah yang masih hidup bisa memberikan nasihat, bisa memberikan ilmu, paling tidak contoh pelada. Kalau sudah mati, teruslah. Ya, maka mayat seorang yang soleh, mayat muslim yang tidak soleh, di mata manusia mestinya sama. Yang beda ketika masih hidup. Ketika masih hidup, beda dia. Wahada kulluhu laysa bisahih, ini semua tidak sah, tidak benar, ya. Dan tidak ada kepentingan sedikit pun bagi kita untuk mengetahui di mana kubur Husain, di mana kubur Hasan, di mana kubur Ali, ya. Bahkan yang lebih mulia dari itu semua siapa? Para Nabi dan Rasul selain Nabi Muhammad SAW, diketahui kuburnya? Tidak, tidak. Jika Allah membedakan antara kubur orang soleh dengan orang yang tidak soleh, tentu Allah akan beritahu di mana kubur Adam, di mana kubur Idris, di mana kubur Nuh, di mana kubur Ibrahim, Musa, Isa, Musa, Musa. Allah tidak kasih tahu di mana kubur para Nabi dan Rasul, padahal jumlah mereka begitu banyak, 124,000. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perlunya. Tidak ada keberkahan di dalam kubur. Keberkahan ada di ada di tempat ibadah, sekali lagi satu-satunya kubur Nabi adalah yang diketahui adalah hanyalah kubur Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ketika sebagian sahabat di Palestina ketika menggali satu galian ingin jadikan bangunan fondasi, menemukan jasad yang masih utuh dan dengan badan yang cukup besar, diukur hidungnya itu secengkak, ya, mantungnya itu bukan dari sini ke sini, tapi dari sini secengkak. Itu badannya beberapa meter, mungkin 5 meter, mungkin 10 meter. Para sahabat meyakini bahwa ini jasad seorang Nabi. Maka Umar sempat memerintahkan, ini Nabi Janin, ada seorang Nabi yang bernama Nabi Janin. Kemudian lewat ini setelah Nabi wafat, kemudian para sahabat segera mengubur jasad tersebut, segera mengubur, dan hilang. Mana tempatnya hilang, disembunyikan, sedut dariah untuk menutup pintu bahaya. Sebab jika orang-orang luar yang ada bibit-bibit kemusyrikan di hatinya, maka bisa menyembah kubur itu. Ya, para sahabat tidak menggambarnya. Kalau kita sekarang memotretnya, ini itu dan seterusnya, para sahabat tidak menutup pintu bahaya. Jadi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang di situ terdapat kebesaran Nabi misalnya, ditutup. Sebagaimana pohon, di mana pohon itu diabadikan dalam Al-Quran, tahta syajarah. Ini hilang pohon itu. Ya, Ibnu Umar ketika melihat pohon itu hilang tak kemana, beliau bersyukur. Ya, coba kalau masih ada sampai hari ini seperti apa. Ya, فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, tabayyana laka ghurbatul Islam ay fil muslimin. Tampak jelas bagaimana anehnya Islam ini di kalangan kaum muslimin. Kalau Islam itu aneh di mata orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Amerika dan seterusnya, maka alhamdulillah. Alhamdulillah, memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Tapi yang musibah adalah ketika Islam itu menjadi aneh di mata kaum muslim. Ketika orang muslim tidak mendatangi kubur secara rutin, yang malam Jumat misalnya, menjelang Ramadan misalnya, di hari Idul Fitri misalnya, maka aneh. Ketika orang muslim tidak merayakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dari hari kematian ayahnya, ibunya, maka dia apa? Aneh. Ini yang dimaksud oleh beliau ghurbatul Islam, anehnya Islam. وكذلك الجزيرة العربية بكتبولا الجزيرة عرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebelum tampilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah tauhid di negeri Arab, maka fiha kuburun wa kubarun, di sana ada kubur-kubur, ada kubah-kubah, tu'badu min dunillah, yang disembah selain mereka juga menyembah Allah. Mereka menyembah Allah di sisi, mereka juga menyembah kubur-kubur dan kubah-kubah sebagaimana yang dilakukan di negeri kita. melihat apa yang terjadi di Banten misalnya, di Cirebon misalnya, di Demak dan seterusnya, bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin menyembah kuburan, tawaf, baca Al-Quran, sebagian sholat, dan mereka lebih khusyuk di sana daripada di Mesir. وَيُحَجُّ إِلَيْهَا وَتُحْصَى dikunjungi, ya, dikunjungi secara rutin, terus menerus, tiap hari anu, tiap bulan anu, ya. Padahal Nabi berdoa kepada Allah, لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا كُعْبًا, ya Allah, jangan jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Ya, Syekhul Taimin mengatakan walaupun ada 1-2 orang yang menyembah kubur Nabi, tetapi doa Nabi terkabul. Apalagi jelas hari ini di mana kubur Nabi dijaga oleh aparat yang mengusir mereka yang coba-coba membesarkan, menyanjung-nyanjung, meratapi dan menyembah kubur Nabi alaihi salatu wasallam. Walakin bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, annahu a'ana hadha ar-rajul, maka Allah menolong laki-laki ini. Siapa yang dimaksud? Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah ma'al imam Muhammad ibn Su'ud, bersama seorang imam yang bernama Muhammad bin Su'ud. Imam yang satu imam dalam agama, yang satu imam dalam pemerintah. Maka bekerjasama Syekh Muhammad bin Abdullah dengan Syekh Muhammad bin Su'ud menegakkan negeri yang bertauhid sampai hari ini insyaallah ta'ala. Hatta qadu 'alayha wa hadamaha, sehingga syiar-syiar kemusyrikan itu dihancurkan. Maka kaum muslimin yang masih ada bibit-bibit syirik dalam hatinya membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya, lalu menggelari mereka dengan gelar yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari mereka. Apa? Wahabi, yeah. Mengambil nama Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi, yeah. Padahal beliau tidak pernah menamakan dirinya dan kelompoknya dan muridnya dan jamaahnya dengan Wahabi, yeah. Nama ini dari orang-orang yang benci kepada beliau. Padahal beliau adalah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdakwah untuk menegakkan tauhid. Wa sarat al-bilad wa illa al-'alam 'ala at-tauhid al-khalis. Maka jadilah negeri ini di Saudi wa illa al-'alam menjadi negeri yang tegak di atas tauhid yang murni sampai hari ini. Maka siapa yang coba-coba berbuat syirik, berbuat bid'ah, silakan. Bagaimana Al-Maliki? Al-Maliki al diriwayatkan beliau ini hafal kutubus sittah. Ya, kita hadis yang Nabi Bukhari Muslim Abu Dawud atau Ibnu Mudi belum aja Abu. Ya. Tetapi ada dakwah syirik di dalamnya, bid'ah di dalamnya, maka beliau dilarang memberikan ceramahnya, muhabarahnya di Masjidil Haram. Ya, atas fatwa langsung dari Syekh Ibn. Ya. Sangat disayangkan para kiai-kiai kita datang ke Saudi, datang ke Mekah, bukan mendatangi Syekh Ibn, bukan mendatangi Syekh Utsaimin, tapi mendatangi Alwi Maliki. Ya, Muhammad Alwi Maliki. Kemudian yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadatha bil ardh, mengetahui awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Jadi sebelum itu belum ada kesyirikan sedikit pun di muka bumi. Selama berapa kali? Iya, 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi selama 1000 tahun pertama semenjak Adam diturunkan di muka bumi ini sampai munculnya apa yang dibahas di dalam surat Nuh tadi, tidak ada kemusyrikan. Semuanya menyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Apalagi agama non-muslim ya, yang Islam, yang muslim tapi syirik, tidak ada. Semuanya bertauhid kepada Allah. Adapun yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, yang membunuh, sudah ada. Syirik tidak ada. Ya. Disitulah Allah katakan, kana an-nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu umat yang satu, tidak berpecah belah. Jadi pernah terjadi di muka bumi selama 1000 tahun manusia itu bersatu. Padahal yang berantem sudah ada, yang saling membunuh sudah ada, tapi Allah katakan bersatu. Apaulah kita dari sini bahwa persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenarnya adalah persatuan di atas tauhid. Adapun persatuan di luar tauhid, maka itu bukan persatuan yang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Yes. Bersatu, bahu membahu, saling mencintai, saling membantu, tidak saling mencaci. Tapi yang satu menyembah Allah, yang satu membesarkan Allah, yang satu membesarkan kuburan, yang satu beribadah minta langsung kepada Allah, yang satu lewat orang-orang sudah mati. Ini bukan bersatu menurut Allah dan Rasul. Maka lihat perpecahan sahabat, pernah pecah sahabat. Satu kelompok Ali, satu kelompok Muawiyah. Tapi dua-duanya bersatu sama. Mereka semua sepakat menyatakan bahwa Allah bersemayam di atas. Mereka sepakat bahwa takdir itu adalah hak dan seterusnya. Maka para sahabat tidak pecah dalam masalah manhaj. Adapun mereka berselisih, kemudian sempat terjadi peperangan, maka itu masih dikatakan bersatu. Ya, dan itu terjadi hanya beberapa tahun. Selesai setelah Hasan membaiat Muawiyah, peninggalan Ali dari itu selesai. Tidak seperti perselisihan kaum Muslimin hari ini, tidak ada selesai. Adapun perselisihan para sahabat berjalan beberapa saat, kemudian setelah itu selesai. Ketika Hasan membaiat Muawiyah. أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين. Berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, dulunya berhala ini adalah orang-orang saleh. Yes. فحدث الغلو فيهم, lalu terjadi hulu di hati mereka, berlebih-lebihan mencintai orang-orang soleh tersebut. Summa abadu min dunillah, maka akhirnya mereka menyembah selain Allah. Menyembah Allah juga, menyembah yang lainnya juga. Padahal tadinya mereka membangun patung-patung itu tujuannya untuk menghormati, memuliakan. Tujuannya baik, tujuannya sangat baik, sangat mulia. Tetapi ketika tidak berdasarkan syariat, maka kemudorotannya lebih besar dari manfaatnya. Ya. Fabihil hawdhu minal ulubi bisolihi. Disinilah, karena alasan inilah, maka dilarang dosa besar, hulu berlebih-lebih. berlebihan menghormati orang-orang soleh. Tidak boleh berlebihan menghormati orang-orang soleh. Ya, walaupun niatnya baik, bagaimana perekot-perekot jubiah sebagian mereka ketika melihat gurunya, syekhnya, maka yang tadinya mau sholat jadi rajin. Yang tadinya ada niat mau berbuat dosa, mau minum khamar, mau berzina, langsung dibatalkan. Karena saking ta'zimnya membesarkan syekhnya itu, gurunya. Tentu ini bagus. Ya, tentu ini bagus. Nah, kemudian mereka membuat cara-cara yang keluar dari saya. Kalau begitu, kan tidak mungkin saya ketemu guru saya terus. Cuma itu ya, tuh. Pernah merasakan, kita semua pernah merasakan. Ya, ketika kita malas ibadah, ketika ada apa niat mau maksiat, ketemu. Ketika kita ketemu ikhwan kita atau guru kita atau orang yang kita kagumi, lalu langsung kita batalkan. Langsung kita sadar, langsung kita istighfar seolah-olah dia mengingatkan kita walaupun belum bicara apa. Jadi, tentu ini bang. Nah, karena saya tidak bisa bertemu dengan guru saya setiap hari, setiap saat, padahal saya ingin ketemu agar saya terhindar dari maksiat misalnya, maka saya simpan foto guru saya atau gambar guru saya. Nah, jika terjadi niat maksiat dan seterusnya, saya keluarkan guru saya. Ya, bahkan saya bisa khusyuk ketika saya sholat sambil memandangi foto guru saya misalnya. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi karena tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akibatnya buruk. Kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada mungkin. Jadi khusyuk misalnya, maunya tadinya mau tidak jadi dibatalkan misalnya, ada kebaikan. Tapi keburukannya jauh lebih besar daripada kebaikannya. Apa? Syirik. Ya, zina. Buruk, syirik, jauh lebih buruk. Asalitas yang ketiga. Ma'rifatu awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Mengetahui awal dirubahnya agama para nabi. Di agama para nabi itu berubah. Pasti berubah. Sebab jika tidak, maka Allah cukup mengirim satu nabi untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Tapi berjalan sesuai dengan sunnatullah, seluruh ajaran para nabi berubah. Berubah. Maka Allah kirimkan nabi berikutnya, lalu kembali lagi seperti semula. Ya, lalu berubah lagi, Allah kirimkan nabi berikutnya, kembali lagi, dan begitu seterusnya sampai nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, maka yang mengembalikan agama ini yang telah berubah sepeninggal Nabi SAW, siapa? Para ulama yang teriak mengatakan jangan mengadakan acara maulid tahlilah, jangan berkeyakinan seperti Jamiah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya. Para ulama mengembalikan seperti ajaran Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, pengganti para nabi dan rasul. Adapun dulu nabi. Nah, apa yang pertama kali berubah? Apa yang pertama kali berubah atau apa yang terbesar yang berubah dari ajaran para nabi itu? Nah, ini dia yang dibahas di sini. Tauhid. Wa ma sababu dzalik? Dan sebab-sebab kenapa hal itu terjadi? Kenapa agama para nabi tidak berubah? Sebabnya apa? itu pembahasan dalam bab ini. Ma'arifatin annallaha arsalahu, dan juga mengetahui bahwa Allah mengutus para rasul pada mereka. Allah tidak membiarkan mereka menemukan sendiri kebenaran, mencari-cari kebenaran sendiri. Allah tidak biarkan dan tidak akan ketemu. Siapa yang mencari-cari sendiri kebenaran, maka dijamin tidak akan bertemu dengan kebenaran. Kebenaran hanya ada pada diri para nabi dan rasul. Kebenaran dengan kembali pada Al-Quran dan Sunnah untuk hari ini. Awalu syai'in huyyir bihi dinul anbiya huwa asyik. Hal pertama yang menyebabkan agama para nabi itu berubah adalah syirik. Jadi bukan zina, bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan korupsi, bukan membunuh. Ketika terjadi pembunuhan, maka syariat Nabi Adam belum berubah. Ketika terjadi zina, minum khamar, agama para nabi belum berubah. Agama para nabi menjadi berubah ketika terjadi kesyirikan. Ketika munculnya orang-orang yang membuat syirik. Wa sababuhu huwa al-ghuluu fi sholihin. Dan penyebabnya apa? Ghulu terhadap orang-orang saleh. Sikap berlebihan menghormati orang-orang saleh. Kemudian dia membawakan ayat, kana an-nasu ummatan wahidah wa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirina wa mundhirin. Dulu manusia ini adalah umat yang satu. Kapan? 1000 tahun pertama sebelum apa munculnya tanbis iblis untuk menghormati orang-orang soleh yang sudah mati dengan cara membuat patungnya, menegakkan patung-patung. Nah, sebelum itu bersatu, semua yang tahu. Kemudian Allah utus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Aikadu ummatan wahidatan ala tauhid. Ini keterangan dari dia. Keterangan dari Syaikh yang rahimahullah. Dulu manusia ini satu. Satu apa? Satu dalam tauhid, semuanya bertauhid. Fastarabu, lalu mereka berselisih. Apa yang berselisih? Ada yang bertauhid, ada yang tidak. Sama-sama tidak bertauhid, itu berselisih. Adapun sama-sama bertauhid, tidak mungkin dibilang berselisih. Walaupun berantem, walaupun berburu-buruan. Tetapi dikatakan bersatu. Kemudian Allah bangkitkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Lalu Allah turunkan bersama mereka Alkitab. Liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi di antara manusia fi ma ikhtalafu fih, apa yang mereka perselisihkan. Jadi tugas para nabi, tugas para rasul adalah menyelesaikan perselisihan. Bukan membuat perselisihan. Maka hadis palsu, bahkan la aslalahu, yang mengatakan inna ikhtilafi ummati rahmat. Sesungguhnya perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Ini hadis palsu. Mustahil Nabi membuat perbedaan. Dengan adanya Nabi membuat persatuan, bukan malah berbeda. Maka jangan ada perbedaan. Satu. Cara sholat satu. Cara menafsir haji satu. Apalagi akidah satu. Yang seperti apa? Yang seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa hadza awwalu ma hadatha min asy-syirki fi bani Adam. Inilah awal kemusyrikan yang terjadi pada diri anak Adam. Terjadi pertama kali dalam apa yang disebutkan dalam surat Al-Qasas. Rabi'ah yang keempat. Qubulul bid'ah ma'a kawni syara'i wal fitru tawudduha. diterimanya bid'ah, jamak dari bid'ah. Jadi bid'ah itu diterima oleh manusia. Ya. Padahal syariat menentang bid'ah. Bahkan fitrah manusia yang masih suci, fitrah manusia yang masih berjalan di atas fitrahnya itu menolak bid'ah itu. Maka pemahaman yang hak adalah pemahaman yang mengatakan tidak ada kebenaran kecuali datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini fitrahnya belum rusak. Maka contoh orang-orang yang fitrahnya sudah rusak ketika dia mengatakan kebenaran datang dari mana saja. Ya. Bukankah ini baik? Bukankah itu baik? Bukankah tidak ada salahnya? Kan isinya zikir, wirid. Kan tidak main kartu, tidak main gambling, tapi tafsir, takmir. Hari itu orangnya sudah rusak. Dia tidak paham bahwa kebenaran dalam agama hanya datang dari Nabi. Ada itu telah rusak. Jika sesuatu tidak datang dari Nabi, tidak boleh dikatakan kebenaran. Harus dikatakan kebatilan. Walaupun isinya zikir, wirid, tafsir, tahmid, baca Al-Quran dan seterusnya. Ya. Contoh yang mudah, sujud. Sujud bagus. Baca Al-Quran bagus juga. Berani kita sujud dengan baca Al-Quran? Ini tidak datang dari Nabi, bahkan larangan dari Nabi. Sujud dan rukuk membaca ayat Al-Quran padahal kebaikan, di atas kebaikan. Ini merupakan bukti bahwa tidak boleh kita mengatakan ini baik, ini maslahat, ini pahala, kecuali yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qawluhu qubul bida'i annan nufusa sabbaluha la li'annaha masru'an. Bahwa an-nufus, diri manusia, itu menerima bid'ah-bid'ah itu bukan karena bid'ah itu disyariatkan, bal inna syara'a tarudduha, karena syariat sampai kapanpun menolak adanya bid'ah. Wa kadzalika al-fitru sahima, begitu juga sifat asli yang selamat, fitrah yang sahima, fitrah yang selamat menolak adanya bid'ah. لأن الفطرة السليمة جبلت على عبادة الله وحده. Karena fitrah yang asli, yang selamat, itu memerintahkan seseorang untuk menyembah Allah satu-satunya. لا شريك له, tidak ada sekutu bagimu. Maka jika seseorang tidak terkena syubhat apapun, maka dia hanya akan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meyakini bahwa segala yang ada yang diciptakan Allah itu ketika belum masuk syubhat di kepalanya. Ketika sudah masuk syubhat, jadilah keyakinan dalam dirinya Allah bisa mencipta, si fulan juga bisa mencipta. Allah bisa memberikan kemudaratan. Kubur-kubur orang soleh itu juga bisa memberikan kemudaratan. Ini sudah rusak. Ya. Maka sebagian kaum muslimin takut ngomong jorok, membicarakan aib orang di tempat-tempat tertentu, di kubur-kubur keramat. Sementara di tempat lain, bahkan di masjid, mereka tidak takut. Alias rusak. Ini terbisul iblis. Seorang memberikan gambaran kepada mereka, menipu manusia bahwa di tempat lain boleh ngomong jorok, di sini jangan. Di tempat lain boleh bohong, di sini jangan. Gitu. Padahal bohong dimanapun tentu hal. Kama qala ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allazi fatarannasu 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Hanif itu mail, min al-syirk ila al-tauhid, min al-batil ila al-haq, min al-haram ila al-halal. Ini disebut hadis. Oh, cenderung meninggalkan yang syirik menuju tauhid, cenderung kepada yang halal meninggalkan yang haram, cenderung kepada yang hak meninggalkan yang batil. Itu hadis. Sebagaimana disebutkan Ibrahim sebagai hadis, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada yang halal, cenderung kepada yang hak, bukan yang batil. Fitratullahillati fatarannasu alaiha, di mana merupakan fitratullah, sunnatullah, yang di mana Allah menciptakan manusia di atas tauhid. Maka jika seorang bayi umur seminggu mati, maka dia mati di atas tauhid, jannah, surga insyaallah. Walaupun dia tidak tahu apa, belum pernah berbuat kebaikan. Kenapa? Seseorang diciptakan oleh Allah di atas tauhid. Ya, kita salat dulu. Gambarnya. Jadi yang pertama hak, kemudian diikuti dengan kebatilan. Karena cinta kepada orang saleh, Nabi mencontohkan dengan cara apa? Mengikuti kesolehannya, mengikuti nasihat-nasihatnya. Atau kalau orang saleh itu masih hidup, ya beri hadiah, senangkan dia. Kalau capek visiti, kalau butuh sesuatu kita sediakan dan seterusnya. Kita tanya hogarnya, kebutuhannya apa, begitu. Kalau sudah mati, ya selesai. Karena orang mati tidak membutuhkan apa. Yang kedua, anna ahlal ilmi wad-din aradu bidzalika khairan. Bahwasanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham dalam agama ini, menghendaki kebaikan dengan hal tersebut. Awalnya kan kebaikan, sebagaimana yang ditiupkan oleh iblis kan kebaikan, hormati. Wa huwa ayyunshitu 'alal ibadah. Di antara kebaikan itu apa? Agar mereka rajin beribadah, agar mereka semangat untuk beribadah dengan mendatangi patung-patung orang soleh yang sudah mati tersebut, dengan melihat foto-foto orang yang sudah orang soleh tersebut. Walakin man ba'dahum aradu ghairal khair alladhi aradahu ula'ik. Akan tetapi orang-orang setelah mereka yang hidup lama setelah mereka lalu menghendaki keburukan, tidak menghendaki kebaikan. Artinya bukan agar mereka rajin beribadah, bukan, tapi sudah lain niatnya. Apa? Agar kaya, agar sukses, agar mereka menolong dia, agar orang-orang yang soleh itu bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi jelek kan? Awalnya bagusnya. Wa yuqadu minhu anna man arada taqwiyat dinihi bi bid'atin fa inna dharraha akthar min naf'iha. Maka bisa diambil kesimpulan dari sini bahwa siapa yang ingin menguatkan agamanya dengan cara bid'ah, tujuannya menguatkan agama, tujuannya agar rajin sholat, rajin ibadah, meninggalkan maksiat, tujuannya ingin menguatkan agama, bid'ah rajin, tapi dengan cara bid'ah, fa inna dharraha aktsaru min nafi'iha. Maka yang terjadi apa? Kemudorotan yang muncul jauh lebih besar daripada manfaat. Ya, apa sih? Ya, ingin menyatukan kaum muslimin dengan cara bid'ah. Ingin mengumpulkan kaum muslimin dengan cara bid'ah. Ingin membuat kaum muslimin meramaikan masjid dengan cara bid'ah. Maka kemudorotannya pasti jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada. Mungkin orang-orang pada datang ke masjid, mungkin orang-orang pada salaman, ya, bersilaturahim bersama keluarga dan seterusnya. Tetapi di balik itu ada kemudaratan yang besar. Jika terjadi sama, jika muncul di situ kebaikan dan keburukan yang sama, boleh tidak? Tidak boleh. Padahal sama, apalagi kemudaratannya besar. Kaidahnya bagaimana? Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mencari manfaat. Maka jika dalam satu perbuatan di situ ada mudarat, ada manfaat, maka itu dosa. Jika dalam satu perbuatan di situ ada dosa, ada pahala, maka tidak boleh kita lakukan. Ya, ada pahalanya di situ, tapi ada dosanya juga, mending tidak usah dapat pahala. Karena dapat pahala tidak wajib menghindarkan diri dari dosa, wajib. Dapat pahala tidak wajib. Ya. Apakah kita wajib dalam sehari semalam itu mengumpulkan pahala? Tidak. Yang wajib apa? Jangan sampai berbuat dosa. Ya, maka jika sholat kita, puasa kita, zikir kita dan seterusnya tidak diterima oleh Allah, apakah otomatis kita berdosa? Belum tentu. Karena tidak diterima, belum tentu berdosa. Tidak diberi pahala. Adapun kewajiban sudah gugur. Antum tadi sholat isya, Allah tidak terima sholat isya kita tadi. Berdosa kah? Tidak berdosa. Yang berdosa yang tidak sholat isya. Maka sholat isya, sholat subuh, puasa Ramadan, zakat, haji, tujuan pertama apa? Menggugurkan kewajiban. Baru setelah itu mendapatkan ganjaran. Ya, ganjaran yang kedua. Yang pertama menggugurkan kewajiban agar tidak dosa. Ya, nah, ini fa'ilnya. Kemudian beliau membahas tentang maulid. Maulid Nabi dan maulid, perayaan maulid siapapun, saya kira ini panjang lebar ya. Kita teruskan pekan depan. Ya. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan, ada pertanyaan tentang ilmu atau yang lain. Silakan. Ada keyakinan bahwa jika kita mendoakan orang tua kita yang telah mati, maka orang tua tersebut akan mendoakan kita. Bagaimana? Bahasnya. Ya. Orang yang sudah mati tidak bisa beramal. Doa termasuk? Amal. Ya. Amal lisan permohonan. Orang yang mati, dia tidak bisa berdoa, tidak bisa memohon. Kalau toh bisa berdoa, maka permohonannya sia-sia. Ya, karena ketika seseorang mati, dia tinggal memetik hati, sudah tidak bisa menanam lagi. Menanam hanya bisa dilakukan ketika masih hidup. Ketika mati, tinggal memetik. Maka permohonan-permohonan ahlun nar, ahlul mahsyar sia-sia. Ada permohonan sia-sia, tidak dijawab oleh Allah. Ya. Berikanlah sedikit makanan kepada kami. Itu kan teriakan ahli neraka. Sia-sia. Ya. Mendapatkan pahala tidak wajib sedang meninggalkan dosa wajib. Kaidah ini dasarnya apa tadi? Dar'ul maqasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak kemudaratan itu harus didahulukan daripada mencari manfaat. Mudrotan yang dimaksud apa? Dosa. Ya. Manfaat yang dimaksud apa? Pahala. Ya. Ini dihubungkan dengan akhirat. Dihubungkan dengan dunia tentu lebih jelas lagi. Saya kira tidak usah dengan kaidah, antum paham. Jika antum melaksanakan urusan dunia. Ya. Dapat uang, tapi badan sakit, ya. Tangan patah. Tentu lebih baik tidak dapat uang daripada tangan putus. Karena tentu butuh biaya yang sangat banyak untuk mengembalikan tangan yang putus. Ini masalah dunia, saya kira tidak usah dibahas, kita semua paham dan melakukan setiap hari. Ini masalah akhirat. Apa? Menghindarkan dosa. Apa? Ada orang tidak punya pahala sama sekali. Tidak punya pahala sama sekali, tapi tidak masuk neraka. Orang tidak punya pahala. Mungkin? Mungkin tidak? Mungkin. Ya, siapa? Ada orang tidak punya pahala sama sekali, tapi dia tidak punya dosa. Maka bagaimana nasib dia di surga, bukan di neraka? Ya, anak kecil bayi yang mati. Ya. Maka ada seorang imam yang mengatakan, jika selama hidup solatku solatku itu entah berapa ribu kali, hanya satu yang diterima oleh Allah, maka aku bangga, aku berharap dari yang satu. Sebab kalau sholat itu harus diterima, maka ya ucapan ibadah. Nah, sekali lagi, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, yang wajib-wajib itu, tujuan pertama adalah menggugurkan kewajiban. Setelah itu baru pahala. Apakah Rasulullah pernah mencontohkan doa bersama suami istri sebelum makan? Tidak ada doa. Ya. Rasul ketika makan membaca bismillah. Masing-masing membaca bismillah sendiri-sendiri. Ya, tidak bareng-bareng. Ayo bareng-bareng bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Ya, sendiri-sendiri bismillah. Tanpa lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kul bismillah. Saya mengutip, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Yang dicontohkan oleh Nabi juga bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Apakah hadis itu menggerakkan telunjuk pada waktu tasawuf sahih? Ya, sahih. Ya, tidak ada yang mendoifkan hadis ini kecuali murid Syekh Mubil tadi. Ya, sebelum itu tidak ada. Bahkan imam-imam yang tidak menggerakkan jari kan masih gila menggerakkan jari. Tidak mendoakan hal itu. Ya, hanya mereka memahami lain. Tidak mendoakan hal itu. Ya, semua imam ulul hadis sepakat mensahihkan hal itu. Walaupun mereka tidak menggerakkan jari karena menafsirkannya lain. Jika ada orang tidak menggerakkan jari tetapi mensahihkan hadis itu, maka ada banyak ulama yang seperti itu. Tapi yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif tidak ada, kecuali itu, ya, muridnya Syekh Mubil. Dan muridnya Syekh Mubil ini menulis buku mengkritik Syalbani, dan Syalbani menasihati Syekh Mubil, ya, nasihati murid-murid. Ini sangat kurang ajar. Ya, sangat kurang. Saya mobil apanya Syalbani? Ya, muridnya Syalbani. Saya mobil. Begitu takdirnya terhadap Syalbani. Ya, ini muridnya mendoakan hadis. Ya. Ketika kita berdoa dalam sujud dengan menggunakan salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, bolehkah? Boleh, tapi jangan dibaca ayat itu dari awal sampai akhir. Ini pendapat yang rajih di antara dua pendapat para imam. Ya, sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Hatta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tidak boleh, karena itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Sebagian mengatakan boleh. Yang tidak boleh jika dibaca semuanya. Adapun doanya saja, rabbana la tu'akhidna. Nah, ini kan doa. firlana warhamna gurih. Tapi jika dibaca dari awal ayat tersebut, sempurna ayat tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ini tidak boleh. Ya. Orang yang mengatakan membaca doa yang persis dengan Al-Quran tidak boleh, berarti dia juga tidak boleh, dia harus tidak membolehkan semua lafaz yang ada dalam Al-Quran. Begitu. Ya, padahal tasbih tahmid ada dalam Al-Quran. Lafaz subhanallah, subhanarabbil azim ada dalam Al-Quran, berarti tidak boleh. Gitu. Maka pendapat yang lebih kuat, boleh dengan niat tidak mentilawah Al-Quran, tidak qiraatul Al-Quran, tapi menukil doa yang ada dalam Al-Quran. Benarkah jika kita sholat tidak khusyuk adalah termasuk syirik yang mengikuti hawa nafsu sebagai Tuhan? Bagaimana kita bisa terhindar dari itu? Batin, ya. Kalau yang dimaksud dengan khusyuk adalah selalu konsen terhadap sholat, bacaan sholat, tidak ingat apa-apa, tidak mendengar di luar sholat, maka Nabi pun tidak tahu, para sahabat tidak tahu. Nabi pernah sholat dan ingin memperlama sholatnya, tapi beliau batalkan. Beliau percepat sholatnya karena mendengar tangisan anak kecil. Karena mendengar tangisan anak kecil. Selesai sholat, beliau mengatakan, tadinya aku berniat memperpanjang sholatku, tapi karena tangisan anak kecil itu, maka aku percepat sholatku. Aku takut ibunya ikut sholat bersama kita. Berarti Nabi mendengar suara lain di luar sholat. Nabi juga melihat dan seterusnya. Bahkan Umar mengatakan, tadi sewaktu sholat aku membayangkan pasukan panah di sebelah sini, pasukan tombak di sebelah sini, pasukan berkuda di sebelah sini. Artinya ketika sedang sholat, beliau sambil mengatur, merencanakan, mengatur pasukan. Ya. Ustaz. Ya. Bagaimana dengan sekarang ini ada pelatihan sholat khusus juga? Khusus macam khusus pelatuh. Kalau pelatihan itu sesuai dengan cara Nabi, hak untuk sholat khusus, gak khusus bagaimana? Caranya contohnya. Yang pertama, jauhkan sholat dari segala macam bid'ah. Karena kehusuan itu berada di hati setelah apa? Setelah zohirnya. Ya. Karena pertanyaan, zohir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zohir? Ya. Zohir mempengaruhi batin, apa batin mempengaruhi zohir? Ya, tahu. Yang benar ya. Zohir mempengaruhi batin. Mana dalil? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, agar kalian saling mencintai, bersatu hati kalian, maka rapatkan staf kalian, bahu dengan bahu sebelah, mata kaki dengan mata kaki sebelah kalian. Apa dulu? Zohir dulu apa batin dulu? Zohir dulu. Nabi tidak mengatakan kalian harus saling mencintai dalam hati. Ya, agar apa? Agar kalian lurus dan rapat dalam sholat. Kalau kalian saling mencintai, otomatis kalian akan lurus dan rapat dalam sholat. Enggak. Lurus dan rapat dulu, baru hati akan saling mencintai. Ya, berarti zahir mempengaruhi batin. Oleh karena itu, zahir dulu dibahas. Jangan batin dulu. Jika mereka membahas pelatihan sholat ini, membahas masalah zahir sholat, bagus. Tentu yang sesuai sunnah Nabi, menghindari segala macam bid'ah, sedekah di mana, menunjuk di mana, dan seterusnya, maka ini hak. Jika ini tidak dibahas, sedekah di mana tidak masalah, nunjuk bagaimana tidak masalah, itu pilihan. Yang penting hati bersih, hati khusyuk, maka ini bagus. Ya, zahir yang pertama kali dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Maka ada seorang yang kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Kenapa? Zahirnya tidak benar. Dia mengangkat kepala duluan, padahal imam belum mengangkat kepala. Kapan masuk waktu duha? Untuk sekarang jam 6 pagi, apakah sudah masuk? Ketika matahari sudah betul-betul terbit, itulah waktu duha. Dan panjang sekali. Sampai kapan? Sampai beberapa saat, beberapa menit sebelum zuhur, sebelum matahari di tengah. Itu waktu duha. Adapun waktu terbaiknya ketika matahari menggala, ketika unta-unta kepanasan, mungkin di kita sekitar jam 7:30-8. Itu waktu terbaiknya. Adapun waktu kulitnya, panjang sekali waktu duha. Menghubungkan satu bencana dilihat dari tanggal dan tahun terhadap Al-Quran, bisakah disebut tatayur? Iya, bisa. Ya, karena ini termasuk ramalan-ramalan, sangkaan-sangkaan, maka ini bisa disebut tatayur. Karena Nabi mengatakan bencana, gerhana, dan seterusnya tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Tidak ada hubungannya dengan tahun, tanggal. Ya, kapanpun Allah ingin menimpakan bencana, maka Allah tidak melihat tahun. Ya, Allah ingin mengazab satu kaum karena kaum itu berbuat syirik. Kalau Allah melihat tahun apa itu, tahun kuda, nunggu tahun singa, nggak mungkin Allah bisa diatur. Kapanpun Allah ingin menimpakan bencana, pasti terjadi. Mau tahun kuda, mau tahun singa, mau tahun apa-apa. Kalau perjalanan jauh naik kereta, apa boleh melaksanakan sholat wajib? Kalau perjalanan jauh naik kereta, apa boleh melaksanakan? Ya bukan boleh, wajib. Ya. Namanya sholat wajib. Ya, hanya boleh. Kapanpun, dimanapun, bahkan dalam perang wajib sholat. Sholat tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun kecuali tertidur, kelupaan. Maka sakit separah apapun dia tidak bisa bergerak tapi masih ingat, maka dia wajib sholat sebisa mungkin. Ya. Kalau yang ditanyakan sholat dalam perjalanan, maka boleh. Ya, karena sholat itu wajib, sedangkan dia tidak bisa turun. Kalau bisa turun, tiba itu, misalnya naik mobil sendiri atau naik motor, maka turun untuk berjamaah. Karena Nabi, sholat di atas kendaraan adalah sholat sunnah, sholat witir, sholat qiyamul lail. Adapun sholat wajib, beliau turun dari kendaraan berjamaah bersama para sahabat, sesama musafir. Adapun jika tidak bisa turun dari kendaraan seperti kereta, pesawat, maka sholatlah di kendaraan. Dua rakaat ketika safar boleh dengan dijamak. Tidak. Terlalu menyulitkan. Kalau bisa menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa di pesawat, di kereta, penuh, pas tempat duduk kita, tidak bisa diputar dan seterusnya, maka menghadaplah ke mana saja. Ustaz, mungkin itu ada rusak untuk pertanyaan mungkin, kalau misalnya di kertas, di kertas itu tidak ada air yang cukup nih? Iya, tayamum tidak ada hubungannya dengan safar. Safar tidak safar, kalau memang tidak ada air, bertayamum. Dalam safar, di pesawat, di kereta, kalau memang ada air, tidak boleh tayamum. Ada air dan cukup, persediaan air untuk minum dan seterusnya cukup, maka tidak boleh tayamum. Kecuali ketersediaan air menipis, hanya cukup untuk minum, itu lebih penting daripada tayamum, kan? Karena untuk menjaga kemaslahatan badan, maka boleh bertayamum. Kalau kereta itu kan di tempat kita itu kan toiletnya, ya ada kemungkinan besar najis gitu. Nah, itu lebih aman mana untuk kita wudhu dengan sebisa mungkin menjaga kesucian atau tayamum? Wudhu jika bisa dilakukan tanpa di toilet, lakukan. Kalau tidak bisa, maka di toilet yang kita yakin bersih dari najis. Kiranya di situ ada najis, maka ini termasuk darurat. Boleh dengan tayamum. Maka dilihat keadaan. Pada waktu isya kita sholat maghrib dan duduk di rakaat ketiga menunggu imam duduk tasahud akhir. Apa yang dibaca makmum selama menunggu, bolehkah dia bertasbih? Berdoa. Karena waktu tersebut adalah waktu untuk berdoa. Waktu untuk berdoa adalah dalam sholat adalah sujud dan sebelum salam. Berdoa apa saja. Maka Nabi mengatakan, pilihlah doa apa saja yang mau terjadi. Apa saja. Berdoa memohon kebaikan kepada Allah, dunia dan akhirat. Apa saja. Sambil menunggu Allah. Ya. Lafazkan.